إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini tentunya sepantasnya untuk kita menjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang kita manfaatkan dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, maka kita menunaikan nikmat ini, mensyukuri nikmat ini untuk kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan perintah Allah untuk kita thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita diingatkan dalam hadis yang lain, yang kita berkumpul di tempat yang mulia, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi ma 'indah nam khafat bil malaikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di dalam satu rumah di rumah Allah, itu masjid, yang mereka membaca kitab Allah, mempelajari isinya, tidaklah yang demikian kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Seorang bermajlis ilmu, dia akan merasakan ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga akan diliputi oleh rahmah, kasih sayang. Di antara kita yang asalnya tidak mengenal, kemudian kita berjumpa dalam majelis yang mulia, timbul rasa kasih sayang dengan sesama kita. Wa haffat bil malaikah, dan malaikat pun menaungi dengan sayap-sayapnya, sebagaimana dalam hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tugas mereka adalah menaungi, mencari majelis ilmu, kemudian mereka menaungi dengan sayap-sayap mereka. Ridon bima yasna, karena ridho dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikatnya. Pujian, ya. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang berilmu ini di sisi para malaikatnya, tentunya dengan penyebutan dan pujian yang baik. Dan hadis yang lain pula untuk menyemangatkan kita belajar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mendapatkan ilmu, jalan di sini bisa dengan arti yang sebenarnya kita berjalan dari rumah kita, baik berkendaraan atau yang semisalnya, ya, menempuh jalan niatnya dalam rangka menuntut ilmu, atau jalannya dimaksud jalan-jalan ilmu, misal kita membuka buku, kemudian kita mendengarkan kajian-kajian, ini juga dalam rangka mencari ilmu. Pahalanya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia dengan jalan itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tujuan atau apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-40 dalam kitab Al-Arba'in dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan sahabat Ibnu Umar, beliau menyatakan, kun fid dunya ka'annaka ghuribun aw 'abirus sabil, jadikanlah dunia seakan-akan engkau di tempat yang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Asal muasal dari manusia itu bapak kita Adam alaihissalam, beliau tinggalnya berada di mana awalnya? Di surga, iya kan? Bapak kita Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian beliau menempati apa? Surga. Nah, sehingga dunia ini adalah negeri yang asing. Jadikanlah dunia ini adalah negeri yang asing. Tentunya seorang yang berada di negeri yang asing, dia menginginkan untuk kembali ke negeri asal. Sehingga Rasul menasihatkan dengan nasihat yang sangat ringkas tapi padat maknanya. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat yang asing, di mana kita asalnya bapak kita Adam alaihissalam beliau di surga. Sehingga jadikanlah dunia ini negeri yang asing, yang tujuan kita adalah akhirat, tujuannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Atau abirus sabilin, atau seorang yang sedang dalam perjalanan. Dunia hanya tempat singgah. Yang namanya tempat singgah tentunya bukan tempat yang untuk menetap, sekedar untuk istirahat atau untuk singgah sementara, yang kemudian akan melanjutkan perjalanan, melanjutkan tujuannya, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hadis ini, maka dengan hadis yang sebelumnya, jalan ringkas, ya, untuk kita bisa menuju tujuan yang akan kita capai, itu surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kita menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keimanan. Beriman dengan perkara yang ghaib, yang akan datang. Dan ini termasuk dari ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa. Barangkali ini sedikit mukaddimah di awal pertemuan kita insyaallah, yang semoga dengan sedikit mukaddimah ini akan menambah semangat kita untuk belajar. Demikian pula satu hadis lagi insyaallah untuk kita berusaha mengikhlaskan niat kita. Berusaha mengikhlaskan niat kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis. Demikian pula Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam sekian ayatnya untuk kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama al-'ilma imma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamu illa li subhadan ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia mempelajari ilmu yang semestinya dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mempelajari kecuali hanya sekedar untuk mendapatkan bagian dunia. Sekedar mendapatkan bagian dunia, sekedar mendapatkan pujian, ya sekedar daripada di rumah mendingan ngumpul ketemu teman lama enggak jumpa, ya, atau kedudukan yang lain supaya dikatakan sebagai orang yang alim dan yang semisalnya. Ya, dari perkara-perkara dunia. Apa ancamannya? Orang yang demikian lam yajid alfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak mendapatkan baunya surga di hari kiamat. Baunya saja tidak didapatkan. Baunya saja tidak didapatkan. Dan dalam riwayat yang lain, orang yang demikian ini termasuk dari salah satu dari tiga golongan yang akan mendapatkan atau pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menuntut ilmu tetapi dia niatnya karena dunia supaya mendapatkan pujian. Nah, sehingga kita ingatkan untuk kita semuanya tanpa kecuali diri saya dan antum semuanya, kita ikhlas di dalam bermajelis ini dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali muncul pertanyaan, bagaimana kiat untuk ikhlas? Bagaimana niat atau kiat untuk ikhlas? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Kitabul Ilmi, kiat agar kita bisa ikhlas dalam segala amalan, terkhusus dalam perkara kita menuntut ilmu, ada tiga kiat, ada tiga hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita menuntut ilmu ini, kita belajar bermajelis, tendensinya adalah semata-mata karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat kita belajar itu, dorongan untuk kita belajar apa? Karena perintah agama. Perintah agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita misalnya dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam. Fa'lam. Perintah. Ya. Fa'lam. Fa'lam ini yang sudah belajar bahasa Arab, fi'il apa ini? Eh, sudah sampai fi'il atau belum? Belum. Ya. Fa'lam itu fi'il amr ya. Minal ilmi, perintah, kata kerja perintah. Ilmu ilah, perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Kemudian dalam rangka menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, dan hadis yang hasan. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan tentunya muslimah. Sehingga ini tendensi kita belajar. Ini adalah kiat untuk ikhlas yang ditanamkan dalam jiwa kita. Kita belajar agama ini karena apa? Perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kiat yang kedua, kiat yang kedua adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Nah, dalam rangka mengangkat kebodohan, mengangkat kebodohan dari diri sendiri atau orang lain. Jadi kita belajar ini supaya tahu sebetulnya agama itu kayak apa, ya, sebetulnya dalam berakidah itu bagaimana yang benar. Kalau dalam ibadah-ibadah bagaimana sesungguhnya, kita mau ibadah sholat bagaimana yang benar, kita mau puasa bagaimana yang benar, kita mau haji, zakat dan sekian amalan dalam agama Islam, kita ingin tahu bagaimana sebetulnya. Ini berarti kita niat kita supaya terangkat kebodohan dalam diri kita, ya, dan ini mulia. Sehingga para nabi, diantaranya Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah, berlindung dari digolongkan dari kalangan orang-orang yang bodoh. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kebodohan itu gelap. Yang namanya kebodohan, ketidaktahuan itu gelap. Ya. Dalam perkara dunia demikian, apalagi akhirat dalam perkara agama. Kebodohan itu gelap. Adapun ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya yang menerangi seorang. Nah, ya sekedar contoh saja, sekedar contoh. Seorang sholat, kemudian dalam sholatnya dia ada sesuatu yang lupa, atau ada penambahan, atau ada pengurangan dalam rukun-rukunnya, atau kewajiban-kewajibannya. Kalau dia tidak tahu, dia tahu ada sujud sahwi, tapi ini kapan sujud sahwinya, ya? Sebelum ruku atau sudah ruku? Kalau tidak tahu, kira-kira sesek nggak apa ini? Eh? Ada perasaan sempit nggak dada itu? Terasa ya kan? Bingung ya kan? Gelap namanya. Gelap. Hanya dibatalkan sholatnya. Eh? Padahal nggak dibatalkan, semestinya apa? Lanjut. Kemudian dia bagaimana tahu dalam sujud sahwinya? Dia batalkan kembali lagi. Ini akhirnya was-was syaitan yang datang. Karena kebodohan itu gelap. Kegelapan ini menjadikan syaitan ini mudah untuk mengajak kepada kesesatan, ya, kebingungan. Nah, sehingga ini seorang belajar dalam rangka raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk diri dia dan untuk orang lain. Setelah dia bisa mengetahui perkara agama, dia sampaikan kepada yang lainnya. Nah, ini kiat yang keberapa? Kedua. Kiat yang pertama apa tadi? Dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kedua tadi apa? Mengangkat kebodohan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, li'a'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya agama ini akan nampak, akan unggul, akan jaya di atas agama yang selainnya, itu dengan dua perkara, dengan ilmu dan dengan pedang, ya, dengan ilmu dan dengan pedang, dan yang utama dengan ilmu, dengan ilmu. Sehingga seorang belajar ini niatnya apa? Supaya agama Allah itu nampak. Kalau orang tahu semua perkara agama, atau kalau semua orang tahu perkara agama, tentu yang nampak adalah perkara agama, iya apa tidak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10, sampai 100, 200 ribu tahu perkara agama, tentu dia yang nampak lahirnya adalah, oh ini agama. oh begitu toh agama Islam, oh akidahnya seperti itu, sehingga nampak unggul. Dan kesyirikan selaku kufur itu tenggelam. Kenapa? Dibuang. Kenapa? Itu bukan dari Islam, itu bukan dari agama, itu mendatangkan kemurkaan sehingga dibuang. Sehingga seorang yang belajar itu akan nampak. Kalau semua masyarakat mengerti ilmu, aturan negara itu tidak perlu pakai pemberontakan untuk merubahnya, tidak perlu pakai kekerasan, ya cukup kesadaran, berubah ilmu atau berupa aturan. Kenapa? Semua orang sadar. Sehingga yang nampak apa? Yang nampak agama. Nah, sehingga seorang yang belajar dia niatnya dalam rangka untuk apa? Dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nampak adalah agama itu. Selain agama Islam, kekufuran, kesyirikan, kesesatan, ya, kebid'ahan ini akan tenggelam. Karena orang sadar dengan agamanya. Ini kiat seorang dikatakan dia ikhlas di dalam menuntut ilmu yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga tentu dasar atau prinsip ini senantiasa untuk kita jaga. Senantiasa dalam diri kita terpatri. Terkhusus dalam kita menuntut ilmu, kita niatkan dari rumah kita, dari tempat kita menuju majelis ilmu, ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka supaya kita tahu perkara agama sehingga kita bisa benar dan lurus dalam beramal. Sehingga boleh menyebutkan al-ilmu yusahihu niyyah wal amal. Ilmu itu akan membenarkan niat seorang dan amal seorang. Dengan ilmu seorang jadi tahu niat yang benar. Niat pun butuh dipelajari. Sehingga pernah, ya, barangkali pernah mendengar dalam kajian kita Riyadhus Shalihin, seorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seorang berperang, ya, dalam rangka suja' karena keberanian, atau seorang berperang dalam rangka kepahlawanan. Sekian disebutkan niat-niat. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang berjuang di jalan Allah? Jawab Rasul apa? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperangnya, ya, dalam rangka menampakkan agama Allah, agar agama Allah itu yang unggul. Sehingga kata Syekh Khalid di dalam daurah tahun-tahun yang sebelumnya, ketika beliau membahas kitab Syarah Sahih Muslim, yang namanya seorang berperang jihad di jalan Allah dengan jihad yang benar, bukan seperti teroris atau yang semisalnya, bukan pemberontak, dengan jihad yang benar, yang syar'i, tujuannya adalah bagaimana menang dulu, bukan tujuannya mati. Kalau mati semua orang bisa, tapi menang dulu. Sehingga ketika tidak terpenuhi persyaratan untuk menang, belum mampu berarti. Kenapa? Tujuannya agar agama Allah itu nampak. Kalau tujuannya mati semua, orang-orang Islam mati semua, yang nampak apa? Agama kafir, iya enggak? Tujuannya. Sehingga Rasul mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berjuang agar agama Allah itu yang nampak, yang tinggi, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang disebutkan dalam pengumuman, ya, mungkin pengumuman di internet atau yang selainnya, ya, judulnya apa kajian kita hari Ahad? Ada yang tahu? Nah, judulnya akhlak yang mulia, ya, ya. Jadi di kesempatan yang awal ini kita masih sifatnya tematik, ya. Kita belum menentukan satu kitab khusus apa yang hendak kita bahas, ya, karena namanya juga baru pertama, ya. Kita istilahnya baru ta'aruf, baru perkenalan. Sehingga ketika ditanya sama Ustaz Abdurrahman kemarin, apa yang mau diisi? Ya, saya bilang tentang akhlak mulia dulu. Bahkan saya kemarin sebutkan akhlak yang mulia seorang muwahhid. Nah, akhlak yang baik seorang muwahhid, seorang ahlu tauhid atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti setelah pertemuan pertama ini, bila dimudahkan pada kesempatan yang berikutnya, ada rencananya ada dua pilihan yang mungkin hendak saya sampaikan. Pertama, kitab tentang al-ikhlas, kitab yang ringkas, kutip. Atau mungkin tentang kitab tauhid, tapi kitab tauhidnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kitabnya ringkas ya. Kitab tauhid ini ringkas. Ataupun kitab yang ikhlas juga ringkas. Jadi ini rencana mungkin untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya. Kitab yang membahas tentang keikhlasan itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Karena ini merupakan intisari dakwahnya para rasul, para anbiya. Mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sedikit tentang masalah al-akhlaq al-karimah, di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, juga riwayat Imam Ahmad, juga Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah nomor 45, dan ini juga disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis yang menyatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di samping menyampaikan ilmu nubuwah, dan juga beliau membawa akhlak nubuwah. Sehingga ini dua yang tidak terpisahkan. Seorang, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, seorang yang memiliki akhlak yang mulia ini dikaitkan dengan keimanan, bahkan orang yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang paling mulia, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya dikaitkan dengan keimanan. Ya. Dan sekian hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ini. Mungkin bisa dilihat dalam kitab, misal dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Syekh Jamil Az-Zainu, kitab yang ringkas yang menjelaskan tentang makarimul akhlak, disebutkan hal yang demikian tentang sekian keutamaan. Ya. Bahkan penghuni-penghuni surga adalah mereka manusia-manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sebaliknya orang-orang penghuni neraka, mereka memiliki akhlak-akhlak yang tercela. Yang menjadi pembahasan ini adalah hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Yang namanya kebaikan itu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu artinya baiknya akhlak. Wal ismu, dan yang namanya dosa, ism, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dan yang namanya dosa adalah apa yang membuat jiwamu itu gelisah, tidak tenang. Dan kamu tidak suka kalau manusia mengetahuinya. Hadis ini riwayat Muslim. Ini hadis yang keberapa dalam kitab Al-Arba'in? Ada yang sudah pernah menghafal? Ada kajian kitab Al-Arba'in di sini? Ada? Nanti dibuka ya, antara 25 sampai 30 ketemu insyaallah, atau 1 sampai 40 ketemu. Tapi lebih mempersempit antara 25 sampai 30 ketemu insyaallah taala. Ya. Ini hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Kalau dalam ayat disebutkan al-birru, itu berkait dengan keimanan. Laisal birru man. Laisal birru, apa ayatnya? Atau walakinnal birru man amana billahi. Adapun yang namanya al-bir, kebaikan adalah seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada para malaikat, terkait dengan rukun iman. Masih kaitan dengan iman. Nah, kembali dalam hadis tadi, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Yang namanya akhlak itu adalah bentuk atau surah batiniyah. Bentuk batin seorang. Bentuk batin seorang. Yang ini akan terpancar dari lahirnya. Sehingga kita juga pernah mendengar dalam hadis Nu'man bin Bashir, ya, ala inna fil jasad mudghah. Sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal, segumpal darah atau segumpal daging. Mudghah itu hati, jantung. Idza salaha salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika hati itu baik, maka akan baik lahirnya, perilakunya. Dan jika hati seorang itu jelek, akan jelek perilakunya. Perilakunya akan jelek. Sehingga seorang yang berakhlak yang baik akan mencerminkan, akan nampak lahir dia baik, akan baik. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik ini? Maka kita juga merujuk sebetulnya dalam kitab yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Beliau menyebutkan bahwasanya akhlak yang baik seorang hamba itu terbagi menjadi dua. Ya. Husnul khuluq, baiknya akhlak ini ada dua. Yang pertama, husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Yang pertama adalah baiknya akhlak seorang hamba di dalam bermuamalah, di dalam berhubungan dengan al-khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, husnul khuluq fi muamalati al-khalq. Baiknya akhlak dalam bermuamalah, berhubungan dengan sesama makhluk. Kalau orang-orang biasa menyebut apa? Hablum minallah, hablum minannas. Iya enggak? Hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama makhluk, dengan manusia. Yang paling penting yang mana sebelum kita lanjutkan? Yang kedua apa yang pertama? Nah, dari dua ini yang paling penting adalah bagaimana kita berhalak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya penting, tapi yang terpenting ini. Karena kadang kebalikannya, iya kan? Kadang-kadang orang mengorbankan bahkan menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berakhlak baik kepada Allah dalam rangka supaya menjaga hubungan dengan manusia. Lawang tanggane engko nek ora melu-melu disengit, padahal kesyirikan, kebid'ahan, iya kan? Mbok diomong. Iya apa enggak? Wong serawung ya serawung. Padahal dia sesungguhnya sedang berakhlak tidak baik kepada siapa? Allah, penciptanya. Nah, sekedar untuk mencari ridho manusia, dia rela untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang perlu dikuatkan imannya. Dalam hadis disebutkan, manil tamasa ridhollah bisukhtin nas radhiyallahu anhu ardo anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia murka, walaupun manusia murka, maka akibatnya apa nanti? Allah ridha kepada dia dan manusia pun nanti akan ridha terhadapnya. Sebaliknya, manil tamasa ridhon nas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia bisukhtillah, dengan murkanya Allah, apa akibatnya? Allah murka kepadanya dan manusia pun akan murka. Oh, ternyata mau basa-basi itu. Cari muka, dimarahi. Nanti manusia akan terbongkar. Akan ketahuan. Sebagaimana kalau kita mungkin lihat sirah orang-orang munafik itu dalam masuk Islam itu bukan dari ridha Allah, dari ridha manusia. Supaya terjaga darahnya, terjaga hartanya. Ya, cari ridha manusia kalau sholat riya. Ketika itu, setelah Allah tampakkan kepada mereka, akhirnya apa? Mereka diusir dari masjid-masjid atau diusir dari masjidnya Rasul. Diusir. Ya. Masing-masing diperlakukan dengan tidak baik oleh para sahabat. Diusir, didorong, dipukul, diusir. Ketahuan kemunafikannya. Sampai akhirnya mereka mendirikan masjid apa? Masjid Dirar. Lambat laun akan ketahuan. Sebaliknya orang yang dia ikhlas dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia berakhlak baik kepada Allah. Walaupun manusia murka tidak suka. Melambat laun, awalnya barangkali berat, berat. Ujian. Berat. Dan orang ketika menyatakan keimanan pasti diuji. Ahasibannas ayyutraku an yaqulu amanahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dalam surah Al-Ankabut alif lam mim. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan setelah menyatakan saya beriman, ya saya mengikuti sunnah, saya tahu perkara tauhid. Apakah mereka akan dibiarkan setelah mengaku seperti ini? Tidak diuji. Allah menyatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, di mana Allah pasti tahu siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pasti tahu siapa yang dusta dalam keimanannya. Orang-orang munafik imannya dusta. Adapun para sahabat imannya jujur, terbukti. Walaupun awalnya tidak disukai, tapi nama mereka harum sampai hari ini, sampai hari kiamat. Allah ridha, maka manusia semua akan ridha. Ya. Bagaimana kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika masa hidupnya, beliau itu sangat dibenci oleh kaum sufi ya. Karena menentang perbuatan-perbuatan mereka. Ya, yang banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan. Tapi di akhir hayat beliau, ya, orang-orang sufi itu malah tabarruk. Ya. Ketika kerandanya digotong Syaikhul Islam, Orang-orang sufi itu melemparkan selendang-selendangnya dalam rangka cari barokah. Sebetulnya mengaku ini orang soleh, cuman karena tersinggung akidahnya. Tapi di akhir hayatnya sebenarnya mereka senang. Artinya apa? Walaupun salah, tabaruk ini salah ya, mencari barokah dengan orang yang mati ini salah, tapi ini membuktikan sesungguhnya mereka ridho. Cuman apa yang menghalangi? Kesombongan. Kesombongan, iya apa tidak? Kesombongan. Sebagaimana Fir'aun dan orang-orang kafir, Allah menyatakan wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum zulman wa uluwan. Orang-orang kafir sungguhnya mereka itu ya, wajahadu biha, menentang. Juhud itu artinya mengingkari, menentang setelah datang kebenaran. Sudah disampaikan kebenaran, dia menentang. Ini namanya juhud. Beda kalau orang yang jahil karena enggak tahu, beda. Ini juhud. Mereka menentang tentang kebenaran. Padahal Allah menyatakan wastaikonatha anfusuhum zulman wa uluwan. Dalam keadaan sungguhnya hati-hati mereka itu yakin tentang kebenaran. Yakin. Tapi apa yang menjadikan mereka menentang? Zulman wa uluwan. Mereka melampaui batas dan sombong. Karena apa? Pembesar. Fir'aun itu pembesar. Orang-orang kalau sudah terkadung, ya terkadung atau terlanjur, terlanjur punya posisi yang tinggi, kadang-kadang mau turun sebentar aja apa? Berat ya kan? Langkau masih ada pertimbangan ya kan? Tapi orang yang berjiwa besar yang dia tawadhu karena Allah, dia tidak demikian. Adapun Fir'aun ini sombong, merasa tinggi. Padahal mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang kafir mengakui tentang kebenaran yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga di akhir hayatnya dia mengucapkan, saya beriman dengan Rabb-nya Musa, beriman kepada Allah, walaupun sudah tidak berarti imannya ya. Sudah nyawa sudah ditenggorokan, sudah tidak berarti keimanannya, tidak diterima tobatnya. Nah, kembali kepada tadi, akhlak yang mulia yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terbagi menjadi tiga. Husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Baiknya akhlak seorang hamba dalam bermuamalah berhubungan dengan Allah, ada tiga hal yang penting. Yang pertama di dalam menerima semua pemberitaan yang datangnya dari Allah, maka dia sikapi dengan tasdik atau tasdiq. Dia sikapi dengan sikap membenarkan. Atau tasdiq artinya sikap pembenaran atau membenarkan. Setiap apa yang datang dari Allah, berita-berita yang datang dari Allah, otomatis dalam hal ini juga berita dari Rasul. Karena Rasul menyampaikan berita dari wahyu. Wahyu itu dari siapa? Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau Rasul tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka juga harus diterima dengan apa? At-tasdiq, dengan sikap membenarkan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Baik yang sudah terjadi ya, kisah-kisah umat terdahulu, nah, atau yang belum terjadi, baik yang menyangkut perkara yang gaib atau yang nampak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang dirasa masuk akal atau tidak masuk akal, yang jelas setiap pemberitaan dari Allah wajib untuk kita benarkan. Wajib untuk kita benarkan. Nah, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika kisah Isra Mi'raj diperjalankan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ketujuh dalam semalam. Bagaimana sikap orang-orang kafir? Coba kalau sudah ke sana berapa pintunya? Merasa aneh. merasa aneh. Bertemu dengan para nabi di setiap langit, mereka aneh, kok bisa semalam? Ya, kok bisa semalam? Perjalanan ke langit 7 lagi. Sekian. Sampai kemudian ketika bulan dibelah pun masih ragu. Kalau seorang mukmin, dia mestinya harus beriman. Setiap pemberitaan yang dirasa masuk akal atau tidak masuk akal, yang dirasa aneh atau tidak, semua harus diterima dengan sikap at-tasdiq, dengan sikap membenarkan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Sehingga jangan ragu. Jangan ragu. Nah, misalnya dalam hadis Al-Bukhari, dalam kitab disebutkan dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah kitab apa? Kitab fikih apa? Bulughul Maram. Karya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Subulus Salam. Kalau Subulus Salam, karya siapa? Imam siapa? Imam Asy-Syaukani Al-Sunani. Al-Imam As-Sunani, iya. Disebut dengan hadis tentang idza walagha dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liya'sanhu fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhar atau wal akhar syifa. Jika ada seekor lalat masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, celup sekalian, dilesepakan sekalian, gitu. Karena sayap yang satunya itu penyakit, yang satunya apa? Obat, syifa. Kalau kalimat syifa itu sudah jelas penyembuh. Beda kalau dawa. Kalau dawa itu obat, kadang bisa menyembuhkan, kadang tidak, dengan izin Allah. Tapi kalau syifa itu sudah jelas penawarnya. Ada sebagian yang ditokohkan, sebagian yang ditokohkan, dan bahkan mungkin tokoh bagi kalangan mereka, ya, menyatakan saya lebih percaya dengan dokter kafir, katanya, daripada hadis Bukhari. Gak pernah terbuktikan, kata mereka. Masa sekian argumen? Jawabannya apa? Jawabannya, akhlak yang mulia seorang hamba, dia harus membenarkan. Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar, siapa yang paling jujur ucapannya dibanding ucapannya Allah? Allah yang maha mengetahui. Allah yang menciptakan lalat. Allah yang maha tahu tentang lalat. Allah memberitakan kepada nabinya SAW, dan sikap kita membenarkan. Walaupun seandainya tidak diketemukan dalam dunia kedokteran, bukan berarti menggugurkan kebenaran ini. Seandainya yang dituduh adalah bukan hadisnya, yang dituduh adalah ilmu itu, kedokteran itu yang belum terbuktikan. Walaupun wallah alam, barangkali sebenarnya sudah terbuktikan, ya. Nah, ini sebagai contoh. Sehingga para ulama dahulu, disebutkan dalam kitab Subulus Salam ini, para ulama menyebutkan seandainya kita terkena sengatan, ada sengatan dintuk tawon misal, ada bisa, cari lalat, oser-osernya nih, oleskan ke bagian yang kena. Kenapa? Lalat itu ada apanya? Obatnya, penawarnya, racun. Nah, atau contoh lain misal, contoh yang lain terkait dengan alam kubur. Dalam hadis yang panjang dari sahabat Al-Barra bin Azib, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, dan riwayat yang lainnya, hadis ini panjang, di mana ketika orang yang telah meninggal dunia setelah ditinggalkan para pengantarnya, ini didatangi oleh siapa? Dua malaikat. Bertanya tentang siapa robnya, siapa nabinya, siapa atau apa agamanya. Tiga pertanyaan. Orang yang beriman akan menjawab dengan kokoh dan benar jawabannya, sehingga akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur itu berupa diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, luas, dan dihamparkan dari hamparan surga, nikmat. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tergagap dalam menjawabnya, mereka apa? disempitkan, dihimpitkan sampai tulang-tulangnya saling terpaut, ya, dihimpit, tersiksa, disiksa. Nah, kalau sekedar seorang bermain akal, kalau agama itu dalam mensikapi dengan akal semata, wah, enggak masuk akal katanya. Kenapa enggak masuk akal? Coba buktikan kuburnya. Gali lagi. Coba, ya kan? Jadi dusta itu. Kenapa? Lihat. Tadinya ukurannya berapa? Misal 2x3 masih segitu saja, enggak luas kan? Mana katanya? Ini kalau yang bermain apa? Akal. Kalau yang mensikapi itu akal. Tapi kalau yang mensikapi adalah akal yang fitrah, yang lurus. Kalau tadi akal yang aneh. Akal yang lurus, dia tidak merasa aneh dengan ini. Kenapa? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Sehingga apapun yang terjadi, apapun kejadian yang Allah beritakan, itu pasti benar. Tidak ada yang aneh. Dan akal kita yang sangat terbatas ini, tidak ada jalan kecuali menerima. Ini yang pertama. Akal yang sehat, yang fitrah, yang tunduk kepada aturan Allah, ya, dia senantiasa menerima. Kemudian yang kedua, kalau orang ini juga belum bisa diajak untuk seperti ini, ya kita juga berupaya dengan akal juga, tapi akal yang sehat. Sekarang coba buktikan, ya. Ada dua orang berada di satu ruangan, kamar 3x4 misal. Yang satunya tidur, yang satunya terjaga. Yang tidur ini mimpi, mimpi di istana yang megah, di taman yang luas. Dapat nikmat enggak namanya? Nikmat dalam mimpi. Dan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mimpi indah, luas, dapat nikmat. Pertanyaannya, yang terjaga merasakan tidak? Orang yang melek merasakan yang dirasakan orang yang mimpi ini apa tidak? Hah? Ikut merasakan dapat istana apa tidak? Tidak kan? Pertama. Tidak kan? Yang kedua, kalau seandainya dia bangun, kamarnya masih tetap apa tidak? Hah? Loh, kayaknya tadi besar sekali kok, 3x4. Kamarnya berubah apa tidak? Tidak. Nah, kita bisa menjelaskan dengan logika ini, kemudian kita sampaikan. Baru di alam dunia yang sama alamnya, apa yang dirasakan oleh orang lain tidak dirasakan oleh kita. Ya apa tidak? Alam yang sama, apalagi alam kubur. Ya. Kalau enggak nerima lagi, jadi ya kubur saja orang ini. Biar ngerasain gitu. Baru tahu rasa, ya kan? Baru tahu rasa. Kalau enggak mau nerima lagi, dikubur saja, ya kan? Nah. Ya, sehingga sering para ulama menyebutkan, kalau sudah tahu bentur tembok itu sakit, jangan dicoba. Cukup berita, ya. Terima saja sudah. Ada orang hati-hati bentur tembok itu sakit. Sudah ada berita yang benar, terima saja. Enggak, buktikan ya, silakan buktikan. Sama, kalau ini enggak bisa terima, buktikan, kubur dulu. Ya. Di dalam kubur dia baru merasakan. Faham insyaallah? Ini sekedar contoh. Artinya apa? Seorang yang berakhlak yang baik, dia senantiasa menerima semua berita dari Allah dengan sikap membenarkan. Jangan ada ragu sedikit pun. Selagi itu berita dari Al-Quran, jelas Al-Quran ini jelas terjaga. Demikian pula dari hadis-hadis yang sahih, harus diterima. Hadis juga terjaga, ya, terjaga. Allah yang menjaga itu semuanya. Nah, ini sekedar contoh dan sekian perkara. Kemudian yang kedua, seorang dikatakan berakhlak yang baik kepada Allah. Yang kedua, dia di dalam menerima hukum atau ketetapan Allah dalam syariatnya, dengan sikap at-tanfid wa tatbiq. Artinya dia berusaha mengaplikasikan, berusaha untuk merealisasikan, mengamalkan. Setiap datang perintah-perintah Allah, dia berupaya amalkan, apalagi yang wajib. Dia harus laksanakan. Setiap apa yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Konsekuensi dari hukum tadi. Ini akhlak yang baik. Sehingga ketika datang perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah semata, tidak berbuat syirik, ini wajib, dia laksanakan. Perintah sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, itu dia laksanakan. Dan sekian aturan syariat pada perkara-perkara yang dia mampu, dia laksanakan, terutama yang wajib-wajib. Adapun amalan-amalan yang sunnah, tentunya dia berupaya, ya, pada batas-batas kemampuan. Nah, ini akhlak yang baik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai, ya, seorang untuk berakhlak baik dengan manusia dia mengorbankan akhlak yang ini. Akibatnya akhirat. Ketika tidak berakhlak baik dengan yang kedua ini pun akibatnya adalah siksa. Melanggar perintah, melanggar larangan. Nah, sehingga iblis itu akhlaknya tidak baik. Jelas. Kenapa? Melanggar perintah. Perintah dilanggar olehnya sehingga mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang dikatakan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima takdir, terkhusus yang sifatnya musibah, sesuatu yang tidak disukai, dia terima dengan as-sabru war ridha. Dengan sabar dan ridho. Dengan sabar dan ridho. Ini tentu kaitannya dengan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita alami dari sesuatu yang tidak kita sukai, kalau kita ingin berakhlak yang baik, tidak ada jalan kecuali kita sabar dan ridho. Yang namanya sabar itu artinya habsun nafsi, menahan diri. Hati ini menahan diri dari sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Lisan menahan diri dari sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Dan perbuatan anggota badan itu menunjukkan dia menahan diri. Walaupun yang namanya musibah itu enggak disukai. Orang itu enggak suka dengan musibah. Apapun bentuknya, tidak suka. Orang dagang pinginnya untung apa tidak? Kalau ada kerugian, itu sesuatu yang tidak disukai atau disukai? Hah? Apa senang rugi? Asalnya tidak senang, iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya. Tidak ada orang senang rugi. Orang mau dagang kok cari rugi, yang enggak usah dagang, ya kan? Dagang itu cari untung. Ketika ada kerugian, dia tidak suka asalnya. Tidak suka. Tapi sabar. Dia tahu ini sudah takdir Allah. Nah, tingkatan yang berikutnya adalah ridho. Kalau sabar itu menahan diri, kalau ridho itu artinya lapang. Lapang itu apa? Dapat kebaikan, ya alhamdulillah biasa. Dapat musibah, ya tenang. Ya, rugi dan untung biasa. Artinya enggak ada sesuatu yang bermasalah dalam hatinya. Ini berat apa tidak? Berat. Ya, sabar aja belum tentu ya kan? Jan wis ujar aku wis. Ah, si rugi jan. Wong kayane wah. Ini belum sabar, masih ngerutu, ya kan? Masih menggerutu. Kayaknya perhitungannya sudah sip. Ya, berarti. Nah, sekarang perbedaannya antara sabar dan ridho bagaimana? Kalau sabar sekedar indikasi untuk membedakan apakah diri kita sudah sabar atau sudah ridho. Kalau sabar itu, ya, kalau sabar itu masih ada perasaan tidak suka. Tapi ya, kadang-kadang indikasinya dengan ambil nafas. Ya, beriemaning. Sabar. Ya kan? Ya, keberiemaning, ya kan? masih ada tarik nafas, ya tidak? Ya. Sudah takdir Allah. Ini sabar, ini bagus ya kan? Kalau ridho, biasa. Gimana? Alhamdulillah. Nah, kayaknya merugi. Ya, biasalah. Besok insya Allah untung. Kemarin udah untung banyak. Ini rugi sekarang, enggak masalah. Bisa kayak gini? Wong kita tingkatan yang sabar aja masih kadang-kadang keceplos lisan kita, enggak sabar, ya kan? Bocah kurang ajar, bocah kurang sekolah. Orang kurang pendidikan misalnya gitu. Wis di sekolah teman-teman. Ustaznya akeh. Biayanya akeh sih. Orang sabar masih ya. Sabar dengan berdoa. Nah. Ini ya. Kemudian ini tingkatan yang kedua, ridho. Dan tingkatan yang tertinggi, seorang yang dia mendapatkan musibah, dengan ini dia berakhlak yang baik, dia bersyukur dengan musibah ini. Tentunya kalau seorang sudah bisa bersyukur, berarti sudah sabar dan sudah ridho, ya apa tidak? Sudah tahu ini takdir Allah, dia lapang, kemudian dia alhamdulillah. Loh, kok malah alhamdulillah? Iya. Karena dia tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendapatkan kebaikan-kebaikan, beliau mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi apa? Tatimus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Dia memuji Allah. Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak sukai, musibah, beliau juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Senantiasa apa muji? Syukur. Ini akhlaknya Rasul. Menerima berita duka, menerima sesuatu yang tidak disukai, alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga ketika beliau kehilangan putranya Ibrahim, ya, yang masih kecil, ketika beliau menyaksikan putranya meninggal, beliau itu menangis, meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, air mata apa ini ya Rasul? Karena para sahabat tahu bahasanya meratap itu tidak boleh, ya tidak? Meratapi mayit tidak boleh. Tapi engkau menangis ya Rasul. Maka ini adalah rahmah. Menangisnya Rasul bukan meratap. Yang namanya meratap itu dia menunjukkan sikap tidak suka dengan takdir. Marah, meraung-raung, bahkan nyewa orang untuk pada nangis, ya kan? Kalau orang-orang non muslim yang punya dana biasanya ya, nyewa orang untuk nangis seakan-akan bela sungkawa. Ya. Tangisan buaya. Cari uang mereka itu. Cari uang. Nah, Rasul menangisnya bukan karena ini. Beliau sedih. Beliau menyatakan, innal aina tadma'u. Sesungguhnya mata ini meneteskan air. Wal qalba yahzan. Dan hati itu sedih. Sedih Nabi. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dan kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan ridho Rabb kami. Ucapannya mendatangkan ridho. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya dengan perpisahan engkau wahai Ibrahim, sungguh kami sedih. Wajar sedih orang tua. Tabiat dengan kekasihnya, anaknya. Seorang memiliki kasih sayang, tabiatnya dia cinta dengan kekasihnya, istrinya, orang tuanya, anaknya, ya. Orang-orang kerabatnya, ini cinta yang tabiat. Wajar. Sehingga ketika kehilangan wajar kalau sedih. Nabi demikian, tapi wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan apa? Ridho Rabb kami. Sehingga ucapannya adalah tadi alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah. Ini tingkatan yang tertinggi, bersyukur. Karena di balik itu pasti ada kebaikan. Sebagai contoh misal, sahabiyah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya siapa? Istri Rasul. Sebelumnya beliau, suaminya siapa namanya? Abu Salamah. Gampang kan? Kalau Ummu Abdillah suaminya Abu Abdillah. Ketika Abu Salamah ini meninggal dalam suatu peperangan, Ummu Salamah itu banyak berdoa. Ini seorang wanita sahabiah yang berakhlak yang mulia. Dengan musibah ini dia tahu takdir Allah. Dia sabar, dia ridho, bahkan dia berdoa kepada Allah. Berdoa apa doanya? Allahumma ju'ni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ya, berilah pahala untukku atas musibah yang menimpaku, wa khluf li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik dari yang hilang tadi. Kalau kita mendapat musibah, doa ini, ya, doa ini. Beliau mendapat musibah kehilangan suami, orang yang dicintainya, sahabat, berdoa. Beliau yakin dengan doa ini, suatu saat akhirnya dilamar oleh siapa? Oleh Rasul, dapat ganti yang lebih baik. Ya, tapi ya kadang-kadang suami pesen ya kan, bukan yang nikmati gue aja tuh ngajit ya. Soalnya nanti itu ya, seorang wanita kalau dia ditinggal oleh mati oleh suaminya atau ya ditinggal mati, nanti di surga sama suami yang keberapa itu pertanyaannya kan. Sehingga suami yang sudah sangat cinta kamu doanya. Nah, kenapa? Karena ada cinta. Dia cemburu dan mati pun cemburu ya kan. Wah, jangan-jangan istri saya nikah lagi sahabat yang lebih soleh. Wah, di akhirat bukan sama saya lagi nih. Nah, karena nanti seorang wanita yang dia meninggal suaminya kemudian nikah lagi, di akhirat bersama suami yang mana? Gak mungkin dengan dua-duanya kan? Dengan yang lebih baik atau dengan yang soleh atau yang dengan yang dia cintai. Ya, ini akhlak yang baik seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiga hal yang disebutkan tadi. Ini sampai jam berapa ini? 8. Ya berarti sudah selesai ya. Tadi mulainya jam 7.10 ya. Iya, lebih 3 menit. Jadi sudah selesai. Ya. Sudah selesai apa lanjut atau sudah? Hah? Sampai 8:30. Benar nih. Enggak ada yang buru-buru mau kerja. Buka toko. Pasaran ini kan. Libur. Iya. Kalau Kebumen pasaran ini Minggu sama Rabu. Lanjut insyaallah ya sedikit ya. Enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Minta maaf, minta. Namanya juga perkenalannya agak panjang tadi ya. Kemudian yang kedua, sekarang akhlak yang baik seorang hamba terhadap sama makhluk. Kalau tadi tiga hal secara global ya. Tiga hal ini secara global. Perinciannya kita pelajari dalam perkara agama. Ya, bagaimana berita-berita Allah kita benarkan, bagaimana hukum Allah kita pelajari semuanya. Ya, bagaimana kita menghadapi musibah atau takdir, kita pelajari masalah keimanan dengan takdir dan yang selain. Kemudian yang kedua, husnul khuluq fi muamalatil khalq. Baiknya akhlak seorang hamba dalam bermuamalah berhubungan dengan sama makhluk. Maka kita pun akan meringkas, walaupun bukan sebagai pembatas, tapi kita meringkas ada tiga hal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tiga hal ini, yang pertama adalah kaful adha. Kaful adha, kaful adha itu artinya, kaf itu artinya menahan, al-kafu menahan, kalau kata perintahnya kuf, tahanlah ya. Kuf alain alaihi kuf alaina hada, tahanlah lisan ini. Nabi dalam hadis kuf alaina hada. Al-adha itu artinya apa? Adha itu gangguan atau rintangan atau sesuatu yang menyakitkan. Jadi seorang yang berakhlak yang baik, yang dia bisa berakhlak dengan sama makhluk, dia bisa menahan diri untuk tidak berbuat yang sifatnya menganiaya. Menahan diri untuk tidak berbuat yang sifatnya mengganggu, kezaliman. Ingat yang namanya kedzaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau seorang karena menegakkan agama tauhid kemudian tidak mau berbuat syirik walaupun diajak orang, ini bukan zalim. Wah, kamu zalim enggak bisa berbuat bermuamalah dengan manusia? Enggak. Bukan. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Karena kesyirikan harus diingkari. Harus diingkari, dibenci. Harus dijauhi. Sehingga pas, adil. Ingat, kalimat zalim ini maknanya kembali kepada agama, bukan pada kemauan seorang masing-masing. Sifatnya menahan diri. Baik lisan atau tangan. Lisan tidak suka untuk menghibah. Lisan tidak suka untuk ngerumpi, ngerasani orang tanpa haknya. Karena hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Kecuali ada perkara yang dikecualikan oleh para ulama, ada 6 hal. Ya. Lisan ini juga tidak suka mengumpat. Karena seorang yang suka mengumpat saudaranya ini adalah perbuatan fasik. Sibabul muslim fusukun, menguntap seorang muslim fusuk, fasik. Dosa besar. Atau tangan tidak suka mengganggu, tidak memukul tanpa haknya. Ya. Tidak menyakiti orang. Yang jelas perbuatan lisan dan anggota badan dia itu membuat tenteram orang, tenang jiwa. Sehingga sampai Rasulullah SAW bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah dikatakan seorang beriman. Demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman. Demi Allah tidaklah seorang dikatakan beriman. Sampai 3 kali bersumpah. Alladzi la ya'man jarahu bawa'ikahu. Di mana seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kalau ada tetangga kita maling, kita tenang enggak? Enggak tenang kan? Jangan-jangan, waduh, baru nanam lombok ini, mau panen ronda ini enggak tenang ya kan? Jangan-jangan sepeda di luar punya anak saya dirongsokan ini. Nah, namanya itu sudah enggak tenang. Berarti orang tadi berbuat kepada kita apa? Menyakiti, ya apa tidak? Mengganggu. Dengan lisan atau mungkin dengan perbuatannya. Ya. Sehingga Rasul menyatakan tidak dikatakan seorang beriman kalau tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kalau kita masih suka mengganggu tidak ya? Koreksi masing-masing ya. Barangkali anak kita ya kan. Waduh, anak kita kadang-kadang suka teriak-teriak. Aduh. Kita malu ya kan. Kita orang tua tahu tapi anak. Kadang-kadang. Ya kita kadang-kadang minta maaf sama tetangga ya. Ternyata kita masih harus mengoreksi diri. Jangan merasa kita sudah ngaji itu sudah top belum. Kita koreksi justru dengan ngaji ini mengoreksi. Ya. Sudahkah kita merealisasikan ini? Ternyata mungkin kita alhamdulillah mungkin sudah. Ternyata mungkin istri kita. Ternyata masih ada omongan istri kita suka ngomong orang. Kita istighfar. Nasihati istri kita. Atau mungkin anak kita masih nakal, ganggu tetangga. Ya, bagian dari kita nasihati. Artinya kita belajar ini untuk bukan untuk saling menyalahkan orang, ya, bukan merasa kita sudah tapi kita koreksi. Nah, dan saya berbicara di sini juga bukan yang terbaik nggih, bukan sekedar saya menyampaikan. Mudah-mudahan juga untuk mengingatkan saya sendiri. Ya, dan mengingatkan semuanya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah seorang yang muslim selainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu seorang muslim. Kalau tadi seorang mukmin. Ya. Seorang muslim dan seorang mukmin kalau dipisahkan maknanya sama. Sama-sama seorang muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Karena dalam daur dan putaran Islam itu ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang dikatakan berakhlak yang baik sama makhluk. Yang kedua adalah badlu an-nada, badlun nada. Ya, mengerahkan kemampuan untuk mengucurkan. Artinya apa? bahasa kita itu dermawan. Anggar duwe tangga mule dermawan seneng nggih. Ya, ora masak kuwi bendine mangan mungkin nggih. Ping telu dikunjungi. Wah, nek duwe tangga iki terus malah ora tau tuku beras. Ini sudah mendatangkan pujian akhlak yang mulia apa tidak? Akhlak mulia, dermawan. Nah, kedermawan itu bukan hanya sebatas harta, bukan. Harta juga bukan uang, yang mana harta itu bisa berupa makanan, minuman, ya uang, kebun, itu harta juga. Jadi tidak hanya identik dengan harta yang namanya dermawan. Ini juga termasuk. Kalau seorang dermawan dengan harta itu juga baik. Seorang tentu tidak dibebani kecuali dengan kemampuan. Kalau seorang dia tidak memiliki harta yang lebih, dia bisa dermawan dengan tenaganya, dia kuat. Dia bisa membantu saudaranya, tetangganya, ya, ngangkatin barangnya. Kayaknya repot, bantu. Ketika kita longgar ya, saudara kita mungkin mau dagang, ngangkat barangnya ke kendaraannya juga mungkin butuh bantuan, kita ikut angkat. Ketika kita juga ada kelonggaran, ya. 6. Ini akhlak yang baik kita kepada makhluk. Dermawan dengan tenaga kita. Atau dermawan dengan kedudukan. Seorang memiliki kedudukan. Misal dekat dengan penguasa. Ya, kalau kita mungkin rakyat jelata mau izin masjid yang besar aja kadang sulit ya kan? Lah kowe gembel biar nganggo masjid gede misal. Nah, kita ada teman yang punya kedudukan, tolong bantu. Dermawan dengan tenaganya, apa kedudukannya? Sampaikan. Ta'awun dalam hal ini, ya kan? Atau dengan apa yang dia mampu. Atau kemudian yang paling baik, paling utama yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah seorang dia dermawan dengan ilmunya. Dia sampaikan ilmu agama. Sampaikan. Namanya dermawan berikan. Ya, dia tidak menyembunyikan ilmu, dia sampaikan ilmu. Ini kedermawaan. Jadi seorang dermawan itu dengan apa yang dia mampu, tidak selamanya dengan harta, karena tidak semuanya orang memiliki harta yang lebih. Masing-masing sesuai kemampuan, dan masing-masing yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang pertama. Menahan diri dari sesuatu yang mengganggu. Yang kedua apa tadi? Ya, dermawan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Talaqatul wajhi. Bermuka yang ceria, wajah yang ramah. Ini akhlak yang baik. Karena seorang yang dia berwajah dengan muka yang ceria, dengan wajah yang ramah, ketika seorang mendapatkan saudaranya seperti ini, itu mendatangkan insyirahus sadri. Dada itu lapang. Kita ketemu teman kita, senyum, ramah, kira-kira dada kita lapang gak? Lapang, iya kan? Beda kalau cemberut. Kalau cemberut, kira-kira timbul suudzon apa tidak? Ada apa ya kayaknya ini mangan bareng kok cemberut. Waduh, aja-aja nyong salah ya. Timbul seudon ya kan. Jangan-jangan atau utang urung bisa utang ya. Kesuh. Atau yang semisalnya. Timbul sangkaan-sangkaan. Ternyata lara untu ya ternyata. Nah. Ini menimbulkan insirah sodri, lapangnya dada kalau orang berwajah yang ceria. Berarti ini akhlak yang baik apa tidak? Akhlaknya baik. Seneng kan kalau dihadapkan saudara seperti ini? Apalagi jauh ya, jauh, sambut dengan baik kan enaknya kan? Walaupun alhamdulillah air minum. Alhamdulillah. Nah, dengan akhlak yang baik ini, seorang akan mendapatkan insyirahus sadri, lapangnya dada. Lapangnya dada. Beda dengan yang lawannya cemberut, ubus. Ubusan. ayat atau surat apa yang terkait dengan ini? Bermuka masam, cemberut. Abasa, abasa wa tawalla. La abasa ya'butsu ubusan. Sudah diajari tasrif. Sudah ya. Lupa namanya saya. Teman lama. Abasa ya'busu apa? Ubusan, ubus. Ubus itu artinya bermuka masam. Bermuka masam. Lawannya tadi bermuka ceria. Seorang yang senantiasa dia bermuka masam cemberut, ya. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu menjadikan bisa sampai tingkatan parahnya dia bisa darah tinggi. Bahaya apa tidak? Bahaya. Orang yang cemberut setiap hari itu darah tinggi, enggak pernah tersenyum lagi. Darah tinggi. Sehingga beliau menyebutkan obat untuk darah tinggi itu murah senyum. Tapi sekarang banyak orang tersenyum di jalan, ya kan? Kadang-kadang kita juga iya kan? Sapi pegang telinga gini kan, senyum-senyum di jalan. Ternyata dia pegang HP, ya kan? Iya, nanti orang di pinggir jalan karyanya nyetop bis kok senyum-senyum, ya kan? Sambil pegang HP ternyata. Nah, ini akhlak yang baik seorang hamba di dalam bermuamalah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia bermula senyum, bermuka ceria. Yang ini akan mendatangkan insyarahus sadri, lapangnya jiwa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tabassamuka fi waji akhika shadaqah. Tersenyumnya engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sedekah. Jadi ini orang dia duit sedekah aja dengan senyum. Senyum aja sedekah, iya kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wallaw an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kalian meremehkan kebaikan. Walaupun dianggap sepele, jangan diremehkan. Walaupun sekedar menjumpai saudaramu dengan muka yang senyum, jangan diremehkan. Nah, karena ini akan mendatangkan apa? Ukhuwah. Dan ukhuwah itu adalah perkara yang dituntut dalam agama. Dalam perkara agama. Dan ini mulia. Dan dengan ini Allah akan melunakkan hati-hati kita. Sehingga timbul rasa kasih sayang. Kasih sayang. Nah, sehingga majelis ilmu itu memang menumbuhkan rasa kasih sayang. Beda kalau majelis di jalan, ya, itu kadang bisa menimbulkan permusuhan, apalagi sekedar, ya, sekedar banter-banteran aja, pelotot-pelototan, ya kan, menimbulkan permusuhan. Tapi majelis ilmu itu menimbulkan kasih sayang, ketemu salaman, salam, ya, senyum, menimbulkan kasih sayang dalam hal ini antar sesama muslim. Barangkali ini ringkas yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salahnya itu semata-mata datang dari saya pribadi, dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.